Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat hidup dan nikmat terbesar iman dan Islam, maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berterima kasih kepada Dia kerana diajarkan dalam Islam man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Maka cara berterima kasih kepada Dia dengan menyampaikan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tidak sayang kepada muda belia, tidak hormat kepada yang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang muda, yang belia, para pelajar tahfiz disayang, diberi tempat di depan. Dan adapun orang-orang yang kita muliakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, ibarat pokok kayu, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Hadir pada malam hari ini bersama kita yang berhormat Datuk Aidi bin Haji Mukhtar, Datuk Datin, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi hari Isnin dan esok insyaAllah hari Selasa, maka hijrah pun tak jauh daripada dua hari itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib, dulu namanya Yathrib, sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah, pada hari Ahad malam Isnin. Lahir hari Isnin, hijrah hari Isnin, sampai di Yathrib hari Isnin, dan meninggal dunia hari Isnin, dan berpuasa paling banyak hari Isnin. Begitulah Allah memuliakan hari Isnin. Maka kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat besar itu, berpuasa pada hari Isnin. Ya Rasulullah, ya, mengapa engkau berpuasa pada hari Isnin wahai Rasulullah? Jawab Nabi, "Dzaka yauma ulidtu, hari Isnin aku lahir. Wa yauma bu'itsu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu 'alayya, hari Isnin wahyu diturunkan kepadaku." Ditambah lagi hijrah hari Isnin, sampai di Madinah hari Isnin, dan wafat meninggal dunia pun hari Isnin. Mudah-mudahan kita termasuk yang menghidupkan hari Isnin dengan ibadah-ibadah sunnah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu hari ini ada orang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Kita malam Ramadan memuji-muji Abu Bakar. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq. Semua jamaah mengatakan radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Semua jamaah menyambut dan menyahut radhiyallahu an. Tapi hari ini ada satu kelompok mencaci maki Abu Bakar. Bila disebut nama Abu Bakar, Abu Bakr As-Siddiq, apa kata mereka? Laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Kelompok yang gemar suka melaknat sahabat ini bernama kelompok Syiah dan bukan daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kita berbangga ada menteri yang mengurus agama Islam, ada majlis agama Islam. Ini adalah benteng yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makna hijrah bukan setakat pindah dari kota Makkah ke Madinah. Makna hijrah adalah mengenang jasa sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah bercerita tentang Abu Bakar dalam Al-Qur'an? Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua di atas bukit Jabal Sur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? La tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan cemas, jangan khawatir, jangan bimbang. Innallaha ma'ana, Allah bersama-sama dengan kita. Masa itu kafir musyrik jahiliyah naik ke atas Jabal Zul. Mereka memandang ke tengah kota Makkah. Mereka mencari mana Muhammad, mana dia. Lalu kemudian Abu Bakar melihat kaki kafir musyrik itu. Andai mereka memandang ke bawah, tentulah mereka melihat kita. La absarana, mereka akan melihat kita ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Tapi apa kata Nabi menenangkan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ma dhannuka bisnaini, wahai Abu Bakar, kalau engkau menyangka kita berdua di sini, fallahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Bila kita di sini ada berlima, Allah yang keenam. Bila di sini ada kita bertujuh, Allah yang kelapan. Merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Itulah yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Hari ini ada orang bersedekah emas 1 kilogram sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Karena hari ini orang bersedekah aman, damai, selamat, tentram, tenang. Tapi masa itu musuh sekeliling pinggang, nyawa menjadi taruhan, habis hartanya. Oleh sebab itu, jangan pernah mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang memberi nama gelar radhiyallahu anhu? Allah dalam Al-Qur'an, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin yang pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan perbuatan baik. Mereka itu kata Allah radhiyallahu an, Allah meridai mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sampai malam ini ridha kepada Allah. Tapi apakah Allah ridha kepada kita? Belum tentu. Malam ini kita datang berkumpul mencari ridha Allah. Abdul Samad menyampaikan tazkirah mencari ridha Allah. Semua yang hadir malam ini benar. Oleh sebab itu, apa kata pesan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, muhaddits Al-Haramain, ahli hadis di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dulu nama ulama itu Abbas, lahir anak lelakinya namanya, itulah dia ulama yang sangat besar, Muhammad Alawi. Lahir anak laki-laki dia bernama Muhammad. Muhammad bin Abbas, Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mengapa disebut Al-Hasani? Kerana dia keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau? Bila ada orang mencaci maki sahabat Nabi, maka itu al-hattul ahmar. Al-hattul ahmar, red line. Bila sudah dia caci maki sahabat Nabi, bila berarti dia sudah melampau batas-batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bila ada orang mengaku diri sebagai ulama, tapi mencaci maki sahabat Nabi, maka mereka tak dapat diakui keulamaannya kerana Allah yang memuji para sahabat Nabi. Maka kita sentiasa mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ada orang hanya cinta kepada alihi tapi tak sayang pada ashabihi, sedangkan kita dua-duanya kita sayang. Saya cinta kepada Sayyidina Al-Hasan, saya cinta pada Sayyidina Al-Husain, karena Allah yang mensucikan mereka. Wa yutahhirukum tathira, kamu suci sesuci-sucinya. Kita semua cinta kepada ahli bait. Nabi sendiri yang mengatakan innal hasan wal husain sayyida syababi ahli jannah, sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin pemuda belia penghuni surga. Pemuda-pemuda belia yang ada di hadapan saya hari ini, mereka akan masuk surga dan pemimpin mereka adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Adapun yang perempuan, yang wanita, siapa pemimpin mereka di surga nanti? Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah, sesungguhnya Fatimah mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki sayyidi, yang perempuan sayyidati. Tapi kena orang Melayu susah menyebut sayyidati, menjadi Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Itu sebenarnya berasal dari kata sayyidati. Sedangkan laki-laki sayyidi, kalau dia ramai kita mengatakan sayyidina, sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Kita cinta dan sayang kepada dia sebagaimana Nabi menyayangi dia. Tapi sayang kepada Sayyidina Al-Hasan, cinta kepada Sayyidina Al-Husain, tidak berarti membolehkan kita mencaci maki sahabat Nabi. Dua-duanya kita sayang. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan lagu itu sentiasa tiap hari dikumandangkan di Malaysia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada dia, Allah berselawat kepada dia, begitu juga kepada ahli keluarganya. Makanya kita katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, salawat Allah. Wa malaikatahu, salawat malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, salawat orang beriman. Bukti cinta kepada Nabi dan keluarganya. Ini pelajaran pertama dari hijrah. Ini perlu saya jelaskan sebab hari ini mana yang paling kita larang, itulah yang paling ditonton oleh anak-anak kita melalui channel YouTube. Mereka melihat kajian memburuk-burukkan, mencaci maki sahabat. Maka satu ciri dari keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencaci maki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertolaklah dari Jabal Thur. Siapa sahabat dia? Abu Bakar Siddiq. Tapi jalan yang ditempuh tak boleh jalan biasa. Sebab kalau dia menempuh jalan biasa, musuh-musuh kafir musyrik sudah siap menangkap mereka. Maka mereka mencari jalan lain yang sepi dan sunyi. Sama seperti saya beberapa hari di Sabah ini, bila masuk masjid, Ustaz Somad, jangan jalan lalu situ, sana banyak jamaah. Kita cari jalan yang sunyi dan sepi. Malam tadi kami jalan bersama Datuk, berjalan naik tangga berpusing. Hampir pusing kepala. Bila kita jalan lalu di sana banyak orang, banyak orang tahu jalan, tapi di jalan ini jalan khas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah melalui jalan khas yang tak dilalui orang lain. Siapa yang menunjukkan jalan ini? Yang menunjukkan jalan itu seorang lelaki bernama Ibnu Uraiqit. Saya yakin dan percaya tak ada orang Sabah bernama Ibnu Uraiqit. Kalau ada cuba angkat tangan. Ibnu Uraiqit ada hadir malam ini? Tak ada. Kenapa tak ada orang Islam bagi nama Ibnu Uraiqit? Ibnu Abbas ada, Ibnu Zubair ada, Ibnu Abdullah ada, Ibnu Qasim ada, Ibnu Uraiqit tak ada. Mengapa tak ada orang Islam pakai nama Ibnu Uraiqit? Kerana Ibnu Uraiqit itu musyrik, tak Islam. Sepakat ahli sirah sejarah Nabi bahwa yang menunjuk jalan gaib, penunjuk jalan dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Muraytid tidak Islam. Mengapa Nabi tak panggil Jibril saja? Ya Allah, aku nak pindah ni, tolong datangkan Jibril kejap. Allah nak tunjukkan pada kita bahwa kita boleh berjiran tetangga dengan Kristian, boleh berkawan dengan Cina, Hindus, Buddhis, boleh berteman bersahabat dengan orang tak Islam, boleh pakai jasa mereka, boleh pakai tenaga mereka dalam hubungan sosial. Adapun dalam masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini perlu disampaikan, sebab kita duduk di Sabah, di Kuching, di Terengganu, Terengganu semenanjung, tak sama dengan saudara kita yang duduk di semenanjung. Di tempat kita ada kawan kita yang tak Islam, sahabat kita yang tak Islam. Ada setengah orang berkata, bila dia tidak Islam, maka halal darah dia, pancung kepala dia, bakar rumah dia, ambil bini dia. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahasia di balik hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa hijrah itu ada jasa, tenaga, pengetahuan seorang musyrik bernama Ibnu Muraytid. Mengapa Nabi pakai dia? Islam nak tunjukkan bagaimana orang tahu akhlak engkau, bagaimana orang tahu engkau lembut berbudi bahasa bila engkau tidak berkawan bersahabat. Tapi jadilah tukang pancing yang menangkap ikan, jangan jadi tukang pancing dilarikan ikan. Kenapa awak berkawan dengan dia? Saya nak tunjukkan Islam ni rahmatan lil alamin. Saya satu office dengan dia, saya berjiran tetangga dengan dia, kami berbeza akidah, tapi kami tetap berkawan. Bila dia ajak engkau bertamu ke rumah, okey. Bila dia bagi makanan, saya tengok dulu. Kalau sedap, saya makan. Oh tidak, kita ada syarat halalan thayyibah. Bila diajak berkawan, okey. Tapi kalau sudah diajak masalah-masalah yang ada ikatan, ada masalah akidah, masalah pakaian, maka dalam Islam, masya Allah, tabarakallah, hari ini di Kaherah di Mesir masih ada Kristian Koptik. Hari ini di Suriah, Palestin, Lebanon, Lebanon masih ada Kristian Maronit. Hari ini di India, padahal Islam berkuasa ratusan tahun, masih ada Hindu. Tapi ketika Islam lemah, ketika Islam sedikit, ketika Islam minoriti, apa yang terjadi pada saudara kita di Rohingya? Apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina dengan kekuasaan Yahudi Bani Israel? Bila Islam ramai banyak, maka insya Allah tidak ada semut yang mati terpijak. Tak ada semut yang mati. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hai pasukan bala tentera, tahan kaki kamu, jangan melangkah. Mengapa Tuan Sulaiman? Sebab aku mendengar ada semut sedang memerintahkan bala tentera semut. Apa kata panglima semut? Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang supaya pasukan Sulaiman jangan sampai memijak kaki kamu, jangan sampai menginjak perut kamu, jangan sampai menginjak kepala kamu. Apa maknanya? Kalau orang beriman berkuasa, semut pun boleh hidup selesa. Kalau orang beriman berkuasa, maka tidak ada kambing yang mati sia-sia. Kalau orang beriman berkuasa, ikan-ikan dalam air tak boleh mati dalam keadaan memakan racun dan lain sebagainya. Karena kita datang diutus oleh Allah ke atas muka bumi membawa keselamatan. Nama agama kita bukan Muhammadinism. Nama agama kita adalah waraditu lakumul Islam. Islam damai, peace, keselamatan. Sedangkan orang yang menebarkan keselamatan itu adalah Muslim. Ada orang Islam, nama dia Muslim, ke Makkah setahun dua kali, haji sekali, umrah sekali, tapi cakapnya kasar, macam kaca jatuh ke batu, berkecai, hancur, berkeping. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca pecah boleh direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga lidah, jaga lisan, jaga tangan. Siapa itu Muslim? Muslim adalah orang yang pakai jubah. Muslim adalah orang yang pakai baju panjang tutup aurat. Betul, tak salah. Tapi kata Nabi, siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisan, lidahnya, wayadi dan tangannya. Itulah orang Muslim. Makanya Islam tak boleh banyak cakap yang tak bermakna. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai malam ni, siapa yang paling banyak cakapnya? Nampaknya semua dah senyum gelak. Ustaz lah yang paling banyak salahnya. Di mana-mana saya selama di Sabah bagi tazkirah, ini last sekali yang ke-10 ni malam ni. Ini adalah semuanya satu jam, satu jam, satu jam, 60 minit. Lepas ni saya akan jawab soalan-soalan. Tapi yang saya sampaikan ini tak lebih tak kurang daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, fatwa-fatwa para ulama. Andai pun ada tersilap salah cakap, kita tetap membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi jangan baca sekarang, nanti lepas tazkirah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang semuanya mengaku selamat orang lain dari lidahnya, dari tangannya, maka Nabi pun melanjutkan perjalanan. Nabi berdua dengan Abu Bakar, di depannya ada Ibnu Uraitid, mereka naik unta. Terus berjalan, tapi Abu Bakar memandang ke belakang, dia tengok abu naik ke atas. Makna abu naik ke atas, ada orang mengejar dengan kuda di belakang. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya, itu aku tengok di belakang ada abu naik, maknanya ada seseorang mengejar kita naik kuda. Biarkan saja, kita tengok siapa yang mengejar kita. Rupanya betul, tak lama setelah itu sampailah seorang lelaki yang tamak, serakah. Lelaki itu bernama Suraqah bin Malik. Dan saya yakin orang Sabah pun tak ada nama Suraqah. Siapa nama awak? Rokok. Nama lengkap Suraqah bin Malik. Tak ada, sebab dia pembunuh. Dia mengejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang dengan kudanya yang kencang. Sesiapa yang belajar naik kuda tahu bagaimana susahnya naik kuda. Siapa yang pernah naik kuda tahu bagaimana takutnya jatuh dari kuda. Ustaz Somad kenapa tahu? Saya pernah naik kuda. Tapi nak ambil gambar aja. Naik kuda, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Nak update status di Instagram. Suraqah bin Malik naik kuda kencang, ujung kaki kudanya masuk ke dalam pasir dan dia pun terjatuh. Dia heran kerana dia seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda. Mengapa sekali ini jatuh? Maka dia naik lagi, dia bangkit, kemudian dia berputar, dia berhenti di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh, tapi sekali ini jatuh. Aku baru sadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa. Engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku datang mengejar engkau kerana mereka akan memberi hadiah. Siapa yang mampu membawa kepala Muhammad hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Bukan kambing, bukan ayam, bukan arnab. 100 ekor unta. Nanti tuan-puan bila pergi ke Makkah, cuba tanya berapa harga unta satu ekor. Cuba tanya orang Makkah, orang Arab. Ya, fulan. Tanya, bikam hal. Berapa harga unta di sana? Mahal. Dan 100 ekor unta bagi siapa yang boleh menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati itu berbalik. Dari rumah ingin membunuh Muhammad, dari rumah ingin dapat 100 ekor unta, tapi manakala sampai hati itu berbalik dan dia tak jadi membunuh. Apa kata dia? Apa yang ingin engkau dapatkan dariku wahai Muhammad? Maka Suraqah berkata, apa yang kau inginkan dariku wahai Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, azib anna, tolong sembunyikan tentang kami, jangan ceritakan kepada orang Makkah. Suraqah balik ke kota Makkah al-Mukarramah. Apa hikmah dari cerita ini? Ada orang yang berangkat dari rumah niatnya ingin membunuh, ingin makan haram, ingin memancung kepala ulama. Tapi manakala sampai ke tempat tazkirah, lunak lembut hatinya, tak jadi. Berapa banyak sniper yang ingin menembak kepala Abdul Somad. Tapi manakala dia nak tembak, dia tengok, oh tak sampai hati lah. Kenapa awak tak bunuh dia? Saya tengok dia dah kurus, tak kita tembak pun mati juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ada hati dalam diri manusia yang berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman. Wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Jangan senang dulu malam ini beriman, boleh jadi esok pagi kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi kita sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalik-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalikkan hati. Sabit kalbi, kokohkan hatiku. Yang betul itu sabit kalbi, tambatkan hatiku. Tapi kerana dia tidak belajar tajwid, sabit kalbi, tambatkan anjingku. Maka belajar tajwid. Tadi alhamdulillah sebelum turun, datang seorang ustaz pengajar tajwid. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami di Sabah ini banyak sekarang, hampir semua orang Sabah dah pandai mengaji tahfiz Quran, idgham, ikhfa, qalqalah, ghunnah, bila ghunnah. Maka nanti dalam kejohanan antara bangsa, musabaqah tilawatil Quran. Apa maknanya? Sedangkan budak-budak kecil belia dah hafaz Al-Quran, dalam kepala mereka 30 juzuk Al-Quran. Budak-budak kecil, anak-anak umur 15, 16, 17, 30 juzuk. Apa makna? Mengapa mereka didudukkan di hadapan depan Ustaz Abdul Somad? Sebab orang Sabah nak bagi tahu pada Ustaz Abdul Somad, hai Ustaz Abdul Somad, kami di Sabah ini yang umur 15, 16 pun dah hafaz Quran, apalagi yang tua-tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat mereka akan bangkit dari kubur bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang muka malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Engkau bangkit bersama malaikat karena engkau adalah orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Mudah-mudahan itu adalah anak cucu kita semua, insyaAllah. Tapi ada juga orang di akhirat nanti, manakala bangkit, dia tengok kanan Sanjay Dun, tengok kiri Jackie Chan. Apa ni? Apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita tonton, itulah yang akan bersama dengan kita nanti. Pandang ke belakang, K-pop. Maka tambatkan hati pada minat-minat Al-Quran, pada anasid-anasid lagu-lagu ketuhanan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, Asmaul Husna, tasbih, tahmid dan takbir menjaga hati. Suraqah dari rumah ingin membunuh Nabi, tapi sampai di tengah jalan menjadi baik. Tapi ada orang dari rumah niatnya baik, dari rumah niatnya betul, sampai di tengah jalan menjadi rosak. Oleh sebab itu kita jaga innamal a'malu binniat. Terus perjalanan. Suraqah balik ke Makkah, Nabi teruskan perjalanan. Sampai di tengah jalan air minum pun habis. Tak ada tempat air minum. Bukan macam tempat kita merata-rata banyak air. Tempat kita masya Allah, dari atas turun air, dari bawah memancar air. Apalagi di Kinabalu, pandang ke kiri, air semua, tepi laut, masya Allah. Tapi mereka di gurun pasir, tak nampak air. Tapi ada aturan macam tak dituliskan, bahwa kalau ada nampak pengembala kambing, ada lembu, ada unta, boleh minta air susu kambing. Maka Abu Bakar Siddiq menengok ada tempat pengembala kambing. Mereka pun singgah. Lalu kemudian mereka minta air susu kambing. Hei pengembala kambing, ya, ada air susu kambing untuk kami? Tak ada, musim kering, hujan tak turun, kambing-kambing kurus. Tapi kalau engkau nak cuba, masya Allah, kita baru cerita air, air pun datang. Bila engkau nak cuba, maka engkau boleh. Ini ada satu ekor kambing. Nampak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi letakkan tangannya, lalu kemudian Nabi berdoa. Abu Bakar Siddiq lalu kemudian memeras susu kambing, akhirnya dapatlah air minum. Satu gelas tak banyak, satu cawan saja tak banyak, satu cawan tak cukup untuk berdua. Abu Bakar menyapu bagian bawah cawan, sebab dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke jubah Nabi. Tengoklah akhlak Abu Bakar Siddiq. Lepas itu dia berikan, minumlah ya Rasulullah. Rasul pun meminum. Ketika Rasul SAW meminum air susu itu, apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasariban nabiyu hatta irtawaitu. Aku menengok, aku memandang, aku melihat Nabi minum. Baca sirah ini, nampaknya salah tulis nih kitab. Nabi minum, hausku hilang. Ini tak betul. Macam mana Nabi minum, haus Abu Bakar boleh hilang? Rupanya Abdul Somad yang belum sampai pada tingkat iman Abu Bakar. Saya bila duduk dekat Datuk Arifin, kemudian Datuk minum, apa kata saya? Menengok Datuk Arifin minum, aku pun semakin haus menjadi jadi. Sebab kita belum sampai pada tingkat iman, melihat saudara kita senang, kita ikut senang. Menengok saudara kenyang, kita ikut kenyang. Menengok saudara selesa, kita ikut tenang. Penyakit orang sekarang, menengok orang senang, dia pula sakit demam. Saya paling sakit hati saya menengok dia, Ustaz. Mengapa? Kereta dia baru. Saya paling marah dengan dia, Ustaz. Kenapa? Rumah dia baru. Tapi yang paling sakit jantung saya menengok dia, Ustaz. Kenapa? Bini dia baru. Padahal mestinya kita mesti senang menengok orang lain senang. Inilah puncak daripada iman. Abu Bakar sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang memandang menengok saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, seperti engkau senang menengok dirimu sendiri. Alhamdulillah, selama di Sabah ini saya merasakan orang Sabah ikut senang menengok saya senang. Di mana-mana jumpa, alhamdulillah Ustaz Somad, kita boleh bersilaturahim. Selama ni tengok Ustaz kat YouTube je. Sekarang kami dah boleh tengok Ustaz, alhamdulillah. Tapi nampaknya Ustaz lebih muda lagi daripada YouTube. Sebenarnya mereka nak senangkan hati saya saja. Dalam hati dia, tua lah. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang banyak. Malam ini saya disenangkan. Saya nampak kecil, kurus, dibuatkan televisyen besar. Nampaklah dia besar. Kata orang yang jauh, saya sangka Ustaz Somad tu kecil, rupanya besar juga. Ini cara nak menyenangkan hati Abdul Somad. Ustaz Somad dibagi dua. Bila nak duduk, sila duduk. Bila nak tegak, boleh tegak. Mana-mana sekali boleh. Dibagi pula kebaikan-kebaikan, masya Allah, suara menggelegar, sejuk. Kenapa Ustaz selesa bagi tazkirah? Angin kencang. Silap-silap masuk angin lepas tazkirah. Semua ni apa ni? Ingin melihat saudara senang, maka orang beriman ikut senang menengok kesenangan orang lain. Ikut senang menengok orang lain senang, namanya tahniah. Ikut susah menengok orang lain susah, namanya takziah. Beza sikit ya. Saya ikut senang tengok awak senang, tahniah. Saya ikut susah tengok awak susah, takziah. Anak dia meninggal, takziah. Dia pergi ke Makkah, tahniah. Tahniah ya, dah jadi bahasa Melayu. Tahniah, tahniah, awak dah sukses. Anak kita dengan anak dia seumur, sama-sama 25 tahun, sama-sama belajar universiti, sama-sama dah kerja, tapi rupanya jodoh berbeza. Anak dia lebih dulu nikah, maka kita senang menengok dia dapat nikmat. Selamat ya, tahniah, awak dah dapat menantu dah. Menantu awak sedang dalam jalan, on the way, insyaAllah. Tapi bila orang tak senang nengok orang lain dapat nikmat, dia tak nak datang. Kalaupun datang, dia berdoa, doanya sama, bunyinya berbeza. Orang kalau hati dia senang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Tapi kalau hati dia marah, barakallahu lakuma baraka alaikum. Kenapalah engkau dulu belaki daripada anak aku? Marah, rasa tak senang, rasa tak rida. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah sampai pada tingkat hilang hausnya menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Mengapa hijrah itu 8 hari 8 malam? Mengapa tak macam Isra Mi'raj tak sampai satu malam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, tak sampai satu malam. Kenapa hijrah perlu 8 hari 8 malam? Sebab ada ibrah, pelajaran-pelajaran. Malam ini kita akan bahaskan. Tapi rasanya menyampaikan pelajaran 8 hari 8 malam dalam 60 menit, mana mungkin? Apa bahasa Arabnya menyampaikan hijrah 8 hari 8 malam dalam 60 menit? Bahasa Arabnya mustahil. Tak mungkin. Maka nanti bila ada tazkirah di RTM, television, radio, dengar. Bila ada Ustaz Habib ulama datang ke Sabah menyampaikan tentang hikmah hijrah, dengar. Mungkin yang disampaikan Abdul Somad ini hanya 0.1% daripada ilmu ulama-ulama kita yang besar. Ulama ini kitabnya besar, ulama ini ilmunya besar, ulama ini hikmahnya besar. Abdul Somad ini suaranya saja yang besar. Itu pun sebab mikrofon dia the best. Tapi kalau ada yang jahat, ada yang tak senang, ada yang sakit hati, kemudian dia buat kecil, hilang. Betapa kita tak boleh hidup sendiri, kita bersama berjamaah. Kita teruskan perjalanan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanan. Sampailah di suatu kampung, solat isya malam, dan jamaah solat isya-nya lebih 70 orang. Tak masuk akal, tak logik. Bagaimana mungkin kampung pertama kali didatangi tapi solat isyak 70 jamaah? mu'alaf malam itu juga masuk Islam dan mereka malam itu juga melaksanakan sholat berjamaah. Macam mana mereka nak belajar sembahyang rukun 13 takbiratul ihram? Sebab rukun-rukunnya saja Al-Fatihah, mereka orang Arab, ingatannya kuat, bahasanya bahasa Arab, dia baca Al-Fatihah, dia jadi makmum, Nabi yang jadi imam. Apa maknanya? Nyawa terancam, nasib di ujung tanduk, musuh mengejar di belakang, tapi dakwah tak boleh berhenti. Mesti berdakwah. Apapun kerja kita, mesti berdakwah. Tadi adik-adik saya daripada Azhar University, Ustaz Abdul Somad, malam ni malam terakhir bagi kita. Ustaz akan balik malam ni ke KL. Saya dia cakap macam tu, datang pula sedih saya. Nampaknya saya tak datang lagi ke? Apa pesan Ustaz Somad untuk kami? Apa saya sampaikan? Jangan cukupkan bekerja di office, jangan cukupkan bekerja di tempat kita, tapi bukalah halaqah halaqah. Dakwah jangan pernah berhenti. Baca Arba'in Nawawi, khatam Arba'in, baca Al-Adhkar, khatam Al-Adhkar, baca Riyadhus Salihin, khatam Riyadhus Salihin, baca Bulughul Maram, khatam Bulughul Maram, baca syarahnya Subulus Salam. Bulughul Maram ada kitab syarah Subulus Salam ditulis oleh Imam Sanani. Lepas Subulus Salam, baca Jawahirul Bukhari, khatam Jawahirul Bukhari, baca Sahih Al-Bukhari, khatam Sahih Al-Bukhari, baca Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, khatam. Pak Ustaz, tak mungkin, kitab tebal, biasanya malaikat maut lebih cepat datang daripada khatam kita. Maka jangan pernah putus asa. Andai kita dah baca Sahih Bukhari, kemudian kita mati, siapa yang meneruskan kaji kita? Nih, akan ada belia-belia, da'i-da'i. Maka dakwah tak boleh terhenti. Kami ini wanita, Ustaz Abdul Somad. Kami tak pernah belajar agama Islam di Al-Azhar University. Kami bukan pelajar Islam. Bagaimana kami nak berdakwah? Puan, dakwah puan bukan bagi tazkirah. Saya tak ingin puan balik dari sini nanti panggil suami, sini anak-anak, assalamualaikum. Bukan macam itu dakwah puan. Anak nak tidur malam, anak, awak nak tidur malam, ambil wuduk dulu nak. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Sebelum tidur, adab ke arah kiblat, baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Maka nanti dia sampaikan pada anak dia, dia sampaikan pada cucu kita, dia sampaikan pada sampai hari kiamat, kita sudah berdakwah. Kita tunjukkan inilah hijab yang syar'i. Bekerja di bank Islam, Islamic Bank, ajarkan, pindahkan dari konvensional. Ini adalah dakwah, menyelamatkan orang daripada riba. Ada orang yang tak pernah berdakwah, dia tidak pernah tazkirah, dia tak pernah ceramah, dia tak pernah tulis, tapi dia punya sign. Satu sign dia menyokong dakwah. Satu sign dengan kekuasaan dia sudah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkuh, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menguatkan kaki kamu manakala kamu tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dakwah tak boleh berhenti. Lalu kemudian mereka pun teruskan perjalanan. Masa mereka meneruskan perjalanan, berjumpa dengan orang-orang kafir musyrik, dan mereka tak boleh membezakan mana Muhammad, mana Abu Bakar Siddiq. Tak nampak mana dia. Muhammad dengan Abu Bakar pakaiannya sama, bentuknya sama, surbannya sama, jubahnya sama. Apa maknanya? Mereka tidak melebihkan diri dengan pakaian. Dan saya melihat ini di sawah. Saya tak boleh bezakan mana orang yang punya kehebatan, kekuasaan, mana yang datuk, mana yang masyarakat biasa. Pakaiannya sama, cara bicara sama, keramahan kebaikan sama, Apa maknanya? Tawadhu, rendah hati, rendahkan diri ke hadapan Allah. Karena Islam mengajarkan persamaan la fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beza antara yang Arab maupun yang bukan Arab. Wala fadla bainal abyadi wal aswad, tak ada beza antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah, akan balik kepada tanah. Kita diajarkan persamaan. Sampai mereka bertanya, ini siapa? Mereka tak dapat membezakan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq, karena persamaan. Memang umur Nabi dengan umur Abu Bakar beza hanya 2 tahun sahaja. Makanya Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, Abu Bakar meninggal pun umur 63 tahun. 63 tahun usia Nabi dan usia Abu Bakar. Perbezaan usia 2 tahun, bentuk rupa macam-macam sama. Manusia berlebih bukan karena pakaiannya, manusia berlebih bukan karena keretanya, manusia berlebih bukan karena rumahnya, manusia berlebih karena kesucian hati dan amal solehnya. Itu yang kita bawa malam ini. Abdul Somad berlebih bukan karena sorbannya. Sorban pun sorban hadiah dari orang Sabah. Ini hadiah, cuma tak ditulis hadiah. Ini akan Abdul Somad bawa balik ke Riau. Nanti anak-anak keturunan, anak cucu Abdul Somad bertanya, itu sorban ayah yang warna hitam dari mana? Dari Sabah. Nanti mereka pula akan bercerita ke anak cucu mereka, ini adalah sorban datuk kamu almarhum Abdul Somad. Manakala dia dulu di Sabah. Artinya apa? Kita dengan kesederhanaan, dengan kebersamaan, bisa boleh kita duduk sama, boleh kita bicara sama, tak merasa ada orang angkuh, ada orang sombong, ada orang lebih, ada orang takbur. Tapi kita merasakan itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar boleh berjalan bersama, sampailah mereka ke tempat bernama Taw. Bernama tempat itu bernama Quba. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang halal sampai ke Quba melaksanakan umrah insyaallah. Amin. Siapa yang solat di Masjid Quba 2 rakaat mendapatkan pahala seperti umrah. Manakala saya sampaikan hadis ini, siapa yang solat 2 rakaat di Masjid Quba sama seperti dapat umrah. Banyak jamaah yang menyesal. Saya menyesal Ustaz Abdul Somad. Mengapa? Dulu masa di Masjid Quba saya tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Habis waktu ambil gambar. Ambil gambar boleh, tapi ambil wuduk dulu, ambil air sembahyang, masuk ke dalam Masjid Quba, sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kebetulan pagi solat doa, kalau kebetulan malam solat tahajud, kalau kebetulan siang solat qabliyah, maka solat sunat 2 rakaat di tempat masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Masjid Nabawi. Karena Nabi di Quba sampai hari Isnin, 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. 4 malam di Quba berdiri satu masjid. Apa pelajaran dari sini? Saya cerita hijrah, ambil pelajaran. Cerita hijrah, ambil pelajaran. Cerita hijrah, ambil pelajaran. 4 hari, 4 malam berdiri tegak satu masjid. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah bina untuk dia satu tempat dalam surga. Hari ini kita berada di Masjid Negeri. Saya dibawa tazkirah di Masjid Bandaraya, pergi pula ke masjid di Papat, pergi pula ke masjid, beberapa masjid yang sudah saya datangi, masjid-masjid besar, masjid-masjid mewah, masjid-masjid yang cantik, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kita, kita ingatkan, kamu membangun masjid untuk di Kinabalu rasanya dah banyak, tapi di tempat-tempat lain, pergi ke perkampungan, pergi ke tempat yang tak ada masjid, kita mesti menjadi muslim yang kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat ekonomiknya, kuat fizikalnya, kuat imannya, kuat akalnya, kuat ilmunya. khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ini banyak orang sekarang menganggap Islam ini miskin, susah. Nabi Muhammad itu dibayangkan adalah orang yang jubahnya kuyak, perutnya diikat dengan batu karena lapar. Betul, tak salah. Tapi mengatakan Nabi miskin, tak betul. Nabi itu kaya, hartanya banyak, tapi dia tidak gunakan untuk kepentingan dirinya, tapi dia pakai untuk umat, umat, umat. Manakala mereka perang Badar, berapa mereka dapat ghanimah, rampasan perang? La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin. Mereka mendapatkan uang dinar, uang perak, dirham, uang emas, dinar, sekeping uang dinar 4.25 gram emas, emas 24 karat. Itu yang dibawa oleh Muhammad SAW, 50 ribu keping uang emas. Kaya mereka, tapi mana istana, mana kerusi, mana rumah Muhammad SAW? Semua dipakai untuk yang kita lihat hari ini adalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, masjid-masjid. Kita bangga hari ini kita tengok ada masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang besar. Mudah-mudahan anak cucu kita, belia-belia hari ini, mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang kaya. Setiap satu orang dari mereka akan membina masjid di masa akan datang, insyaAllah. Amin. Lepas tazkirah di Masjid Bandaraya, lepas tazkirah di Masjid Bandaraya, datang seorang pemuda. Dia bagi card name pada saya. Ustaz Abdul Somad, kami pemuda-pemuda Malaysia, kami buat sebuah komuniti wakaf umat Islam, dan kami dah buat masjid-masjid. Bukan membuat masjid di Sabah, bukan membuat masjid di Semenanjung. Di mana mereka membina masjid? Di Afrika. 11 negeri Afrika akan datang belajar kepada kami, Ustaz. Saya tengok mereka muda-muda belia. Ternyata amalan membina masjid saat hijrah sudah mereka amalkan. Ini perlu kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. 4 hari 4 malam satu masjid. Hari Jumat Nabi pun bertolak menuju Yasrib. Yasrib, tanah mati. Yasrib, tanah banyak penyakit. Yasrib, tanah banyak kuman, banyak bakteria. Apa makna pelajaran dari sini? Nabi merubah nama yang tak baik. Semua nama yang tak baik dirubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya nama orang, nama kota dirubah. Apa namanya? Yasrib. Kita pun mendengarnya tak elok. Ustaz Somad nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke tanah banyak penyakit. Mungkin orang Riau pun tak bagi saya pergi. Ustaz nak pergi ke mana? Saya nak pergi bagi tazkirah di tanah banyak penyakit, banyak bakteri. Oh, usahlah datang Ustaz Somad. Tapi manakala saya berkata, Ustaz nak bagi tazkirah di mana? Saya nak pergi ke Sabah. Masya Allah. Sabah tu artinya apa, Ustaz Somad? Entah, saya pun belum tahu sampai sekarang. Tapi kalau tengok dari bahasa Arab, sawah artinya pagi. Pagi itu cerah, pagi itu sehat, pagi itu penuh berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku. Siapa yang paling cepat bangun di waktu pagi, maka sebelum matahari terbit, umat Islam sudah mengajar. Ayyala salat. Maka keberkahan-keberkahan datang. Nabi merubah nama Yasrib menjadi nama yang indah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Al-Munawwarah, terang benderang. Macam kita malam ini, Munawwarah, terang benderang. Ini video saya malam ni, bila diupload nanti di YouTube, itu muka saya putih nampak. Ustaz Somad selama di Sabah kenapa putih? Bukan muka putih, lampu Al-Madinah Al-Munawwar, terang benderang. Begitulah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, maka mereka menyambut. Apa kata mereka? Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajab asy-syukru 'alaina ma da'a lillahi da. ayyuhal mabghuthu fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Apa pelajaran dari sini? Islam tidak mengharamkan seni. Islam tidak mengharamkan itu semua. Maka kemarin malam saya pula diberikan kesempatan di mana Papar Art Festival. Rupanya di situ ada festival seni nasyid di Sabah ini. Johan Kebangsaan Nasyid. Kemarin Ustaz Jalidar bagi saya satu buku. Ustaz Samad tengok buku. Saya tengok ada Profesor Ahmad Baki yang melantunkan lagu-lagu solawat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu Melayu yang tak melalaikan daripada Allah. Maka ini sangat baik. Mengapa anak-anak suka dengar tazkirah? Anak-anak datang cium tangan ulama kerana mereka masa kecil dinyanyikan emaknya dengan solawat. Tala'al badru 'alaina. Sekarang anak-anak benci kepada emak, benci kepada perempuan. Anak-anak lelaki benci pada perempuan. Kenapa? Masa kecil dia nyanyikan lagu No Woman No Cry. Anak lelaki kalau benci pada perempuan dia akan jadi LGBT. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kerana lagu tak boleh kita hilangkan. Lagu adalah seni. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad zayyanna as-samaa'a. Kami menghiasi langit bizinatinil kawakib, dengan hiasan-hiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, Allah menghiaskan langit dengan bintang gemintang kerana mata suka melihat yang indah. Kalau mata suka melihat yang indah, telinga juga suka mendengar yang indah. Makanya dibuatlah syair Al-Barzanji, syair Diyaul Lame, syair Ad-Diba, syair Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kerana memang dalam hati manusia suka kepada nasyid, suka kepada syair, suka kepada seni, suka kepada keindahan. Ada pun orang yang mengatakan lagu haram. Lagu haram. Memanglah lagu haram. Lagu mengajak kepada mati. Haram. Ada dulu lagu 70 lagu dilarang, tidak boleh didengar. Sebab bila orang dengar lagu itu, dia nak bunuh diri. Bila dia dengar lagu itu di atas kondo, terus turun ke bawah tujuh, mengajak untuk bunuh diri. Tapi lagu yang mengingatkan pada mati, boleh. Lagu mengajak mati, tak boleh. Lagu ingatkan mati, boleh. Bila Israel, boleh. Tapi jangan nyanyikan masa walimah nikah. Lagu walimah nikah, lagulah doa yang baik. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Baik, ini ada walimah nikah, ada nyanyi lagu bila Israel. Menangislah kedua pengantin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi semua orang Madinah ajak dia. Suku ini ajak kemari, orang ini ajak kemari, orang ini jemput ke sini. Semua nak jemput, semua nak jemput Nabi. Nanti bila datang ke sini, yang ini sakit hati. Bila singgah ke rumah ini sakit hati. Maka kata Nabi, di mana ontaku berhenti, disitulah aku nanti akan turun. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Unta Nabi berhenti, itulah tempat Masjid Nabawi sekarang. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku Masjid Nabawi. Raudhatun min riyadil jannah, taman raudhah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesempatan untuk sholat di taman raudhah, menangis di taman raudhah. Kita tengok jamaah tegak di taman raudhah. Ya Allah, awak kenapa menangis? Dari tadi tak dapat duduk. Menangis di taman raudhah karena mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Bila menghadap ke kiblat, rumah Nabi sebelah kiri, mimbar Nabi sebelah kanan, di samping mimbar mihrab tempat Nabi jadi imam. Salat kita di belakang, meleleh air mata seakan-akan Nabi yang sedang jadi imam menangis. Meleleh air mata seakan-akan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair memandang ke kamar dinding makam Nabi seolah-olah Nabi sedang keluar dari pintu. Begitulah bila kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lantainya pasir, atapnya pelepah korma, dindingnya tanah liat, tiangnya batang korma. Tapi di tengah kesederhanaan itu lahirlah para ulama-ulama besar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Hudzaifah ibn al-Yaman sampai ke Bahrul Qazwain, Caspian Sea, dekat Moskow, Rusia sekarang. Datang pula sahabat Uqbah bin Amir sampai ke negeri Maghribi, terbang sejauh mata memandang, mengajak dakwah Islam, mengajak kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang Madinah ini bukan main. Mereka menumpahkan darah, berkelahi, membunuh. Ada satu suku namanya Khazraj, ada satu suku namanya Aus. Aus dengan Khazraj, hobi mereka berperang, membunuh, menumpahkan darah. Turunlah ayat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'dha'a, dulu kamu waktu musyrik jahiliyah berkelahi. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan Islam kamu pun bersaudara. Begitu juga dengan kita di Sabah ini. Ada dari Melayu, ada suku bangsa Brunei, ada Bajau, ada macam-macam. Nanti saya sebut salah pula. Tapi kita semuanya tidak merasa lebih dari yang lain. Orang Khazraj tak merasa lebih daripada orang Aus. Orang Aus tak lebih daripada Khazraj. Dipersaudarakan. Lalu kemudian Nabi mempersaudarakan orang Madinah dengan orang Makkah. Orang Makkah yang pindah namanya Muhajirin. Orang di Madinah namanya Ansar. Orang Ansar ini ada satu laki-laki namanya Sa'ad bin Rabi'. Kaya, duitnya banyak, rumahnya banyak. Sa'ad bin Rabi'. Orang Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Orang Makkah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi dulu waktu di Makkah, pindah ke Madinah, harta semua tinggal. Datang Nabi mempersaudarakan. Abdurrahman, Sa'ad, Abdurrahman, sini. Sa'ad, sini. Dipersaudarakan. Sa'ad, engkau bersaudara dengan Abdurrahman. Apa kata Sa'ad? Wahai saudaraku Abdurrahman, rumahku lebih daripada satu, mana engkau yang suka ambil? Wahai Abdurrahman, untaku banyak, mana yang kau suka ambil? Wahai Abdurrahman, kebun kurmaku banyak, mana yang kau suka ambil? Wahai Abdurrahman, biniku banyak, mana yang kau suka ambil? Ustaz bergurau ke serius? Baca Sahih Al-Bukhari. Ada satu bab dalam Sahih Bukhari, nama babnya seorang sahabat menawarkan harta dan istrinya kepada sahabatnya. Sebab masa itu mereka poligami unlimited edition. Belum turun lagi ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', ayat itu turun belakangan. Maka pada saat itu, bila kau suka nanti aku ceraikan, habis iddahnya menikah dengan engkau. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah memberikan berkah hartamu, Allah berikan berkah pada istri-istrimu. Dullani ala sutikum, aku tak nak menerima itu. Tunjukkan aku mana pasar kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku ingin berniaga. Maka berniagalah Abdurrahman bin Auf. Tak lama setelah berniaga, Nabi menengok tangan dia kuning-kuning. Atharu sufrah, ada kuning-kuning, ada minyak, nama minyaknya za'faran. Minyak za'farannya bila kena tangan kuning, itu dipakai biasa orang nikah. Tempat kita daun inai, mereka minyak za'faran. Nabi tanya Abdurrahman, ya, kenapa tangan engkau ada kuning? Engkau menikah? Aku sudah menikah ya Rasulullah. Aulim walau bisatin buatlah kenduri walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Seekor kambing kalau di Arab maknanya jemputan hanya 10 orang saja. Bukan macam kita, seekor kambing sekampung. Maka pada saat itu artinya apa? Buatlah kenduri, minta doa orang banyak, berjamaah. Lagi-lagi makna hijrah adalah menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Tapi di Madinah tidak hanya orang Islam sahaja. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan Nabi persaudarakan mereka semua. Ada persaudaraan antara orang Madinah, ada persaudaraan antara orang Makkah dengan orang Madinah, ada persaudaraan antara Aus dan Khazraj, ada persaudaraan antara orang Islam dengan orang Yahudi, berjiran tetangga, berdekat-dekat rumah. Tapi dalam masalah sosial, adapun dalam masalah akidah, mereka berpegang kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 11 tahun lamanya Nabi di Madinah. Tapi katanya 10 tahun Ustaz, 11. Tapi tahun yang ke-11 itu hanya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi pun meninggal pada hari Isnin. Sampai hari ini 1441 Hijrah. Saya Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1441. Mudah-mudahan kita pindah dari maksiat kepada taat, dari malas kepada rajin, dari miskin kepada kaya raya, dari miskin hati kepada kemuliaan jiwa, dan yang paling penting dari melupakan Allah kepada mengingat Allah, sentiasa berzikir mengingat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala hijrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu jam kita bersama dan seterusnya saya akan jawab soalan-soalan. Saya mulai tadi pukul 9:30, 8:30, sekarang 9:30. Nah, soalan-soalan akan saya jawab. Bila saya boleh jawab, saya akan jawab. Bila saya tak boleh jawab, kertas ni akan saya bawa besok ke KL. Dari KL saya akan balik ke Riau. Nanti saya akan jawab di Riau. Nanti saya akan jawab, saya kirimkan videonya. Jangan lupa tengok di channel Ustaz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe and like and share. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dalam segi sisi ceramah beliau yang pertama. Kita janjikan tadi kita ada sesi, insyaAllah sekarang kita ada sesi yang kedua. Lebih rehat sebentar untuk sahabat kita merasa sedikit menginakan kita dengan perjalanan Malaya ini. Apa? Kita mau ke bandara. Okey. Kira sama-sama saja. Saya jawab soalan-soalan ini, hadirin hadirat muslimin muslimat yang mulia. Lepas ini saya terus ke airport. Sebab pesawat tak nak tunggu saya. Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ni ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti ustaz, tapi sebab ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, maaf, datang khinzir. Pagi dia buka jendela tengok, habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi, semua tak ada. Yang tak dimakan babi, khinzir, hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Nah itu, tapi cerita ni, padahal khinzir itu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Yang sakit hati, saya cerita je. Ustaz, saya nak tanya sebagai seorang remaja, ramai antara kami yang meminati lagu-lagu yang tak membawa faedah, seperti lagu barat, K-pop, lagu cinta. Adakah lagu seperti ini haram, Ustaz? Sebab ada ustaz sekolah yang mengatakan tak haram, sebab dia suka lagu tu. Itu dia tak haram. Puan-tuan pernah tak tengiang-ngiang? Orang Sabah sebut tengiang-ngiang. Bila kita dengar lagu, nanti bila kita nak tidur malam, dia tengiang-ngiang. Kita dengar dia siang, nanti malam bila kita nak tidur, kita dengar dia tengiang. What can I do? What can I do? Nanti bila kita dengar lagu lain, bila nak tidur malam, kita terdengar. Itu namanya tengiang-ngiang. Apa maknanya? Kadang sedang sembahyang pun dia datang tengiang. Apa yang kita dengar selalu, dia akan datang tengiang-ngiang masa kita sakaratul. Hati-hati. Maka biarlah kita tengiang-ngiang selawat masa kita dalam bilik ICU tu. ICU, makna ICU tu ICU, you don't see me. Masa kata dalam bilik ICU itu, biarlah yang tengiang di telinga kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Mati husnul khatimah. Bayangkan kalau kita sedang bilik dalam ICU itu yang datang macam-macam. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, berhentilah lagu-lagu cinta tadi. Kalaupun cinta, lagu cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib. Habib cinta je. Tapi cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagu cinta bini orang. Na'udzubillah. Remaja perlukah dengar lagu seperti ini? Buang jauh-jauh. Sebab bila terbiasa mula dari belia, akan sampai tua susah nak menghilangkannya. Maka dari belia muda inilah buang jauh-jauh lagu-lagu tadi. Apa galakan ustaz untuk golongan seperti kami, untuk kami tak lalai dan leka daripada lagu seperti ini? Ikutlah majlis-majlis nasyid, ikutlah majlis-majlis Papa Art Festival, belajarlah pada Ustaz Jalidar tentang bagaimana seni Islamik. Maka insyaAllah akan ada lagu-lagu baru. Tahun depan saya datang ke Sabah, sebelum tazkirah kita dengar lagu-lagu baru dari belia-belia Sabah insyaAllah. Amin. Ustaz Somad, mudah-mudahan terus sihat. Amin ya rabbal alamin. Saya sihat. 10 kali bagi tazkirah, maknanya sihat. Nampak je macam nak mati. masjid. Saya dah kahwin, tapi lepas beberapa lama kita tahu wali masa nikah adalah bapa tiri dan bukan bapa kandung. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Tak sah nikah kecuali dengan wali. Mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, kita tak pakai mazhab Hanafi. Kita duduk kat Sabah, kat Riau, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Fatani, Moro, Filipin. Itu semua guna mazhab Syafi'i. Maka la nikaha, hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi macam mana ni? Ulang balik akad. Sebab kalau tidak, dia terus berterusan ma'uzbillah dalam keadaan berzina. Kenapa bapa tiri dia pula nak nikah? Kan? Ini pelajaran buat kita semua. Bapa tiri, bapa angkat, bapa jumpa di tepi jalan. Ada ni sekarang. Bapak-bapak, ya, boleh tak nikahkan saya? Ah, boleh, boleh. Kita pula mesti tanya, inikah bapa engkau? Ada surat menyurat. Saya yakin ini nikahnya tidak tertulis nikah nikah sir, na'uzubillah. Maka yang rugi siapa? Perempuan. Ada tiga pertanyaan, Ustaz. Apa hukum bagi makan orang, bagi makan perempuan yang awal-awal hamil kenduri potong ayam? Apa hukum kasih makan orang, orang yang baru hamil tu, dia maaf kan ada tu, dia hamil nak makan ini, nak makan ini. Dia cakap, bang aku nak makan. Kau nak makan apa? Nak makan kenduri potong ayam. Ah, potongkanlah ayam. Apa salah? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala hukum adalah boleh, halal. Bila dia menjadi haram, kalau ada dalil yang melanggar syar'i baru diharam. Bang, ini nampaknya anak di dalam ni nak makan ayam. Ayam siapa? Ayam jiran kita. Ha, itu tak boleh. Haram. Apalah budak ni, dari dalam dah nak mencuri. Kedua, kenduri arwah malam ketiga, potong kambing akikah si mati. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap budak yang lahir, dia tergadai dengan akikahnya. Macam mana kita nak tebus dia? Potong kambing hari ketujuh. Bila hari ketujuh tak ada, hari ke-14. Bila hari ke-14 tak ada, hari ke-21. Bila hari 21 tak ada, tak usah tengok tarikh lagi. Nak sebulan, dua bulan, setahun, boleh. Akikah umur 40 tahun, boleh. Tengok kitab Majmu' Syarah Muhazzab jam Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, boleh akikah setelah dewasa, boleh. Tapi ini akikah sesudah mati pula. Kenduri malam ketiga, potong akikah, sebut ini kenduri. Maka sedekah saja. Sedekah saja. Tak usah akikah. Sedekah saja. Kerana akikah sudah gugur. Kalaupun dia potongkan juga, dia tetap bernilai sedekah. Sampaikah sedekah untuk kenduri orang mati itu? Sampai. Mana dalilnya? Saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati meninggal dunia, apa atas sedekah anha? Kalau saya buat kenduri, sampai tak pahala untuk dia? Kata Nabi, tak sedekah, buatlah kenduri, pahalanya sampai. Ayu sedekatul afdal, kenduri apa yang paling elok? Saqiyul ma. Saqiyul ma, bagi air minum. Bila air minum sampai, apalagi gulai kambing sampai. Malam ketujuh, potong sapi kerbau, buat kurban si mati. Kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Nabi masa potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini aku potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Sampai untuk Khadijah. Nabi ambil satu kambing lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini aku potong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Maka sampai. Karena umat Muhammad masa itu sudah ada yang meninggal dunia. Maka kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Dulu saya jahil dalam agama. Saya pun jahil juga. Sekarang ini kita tahu bahasa Arabnya alif. Tak tahu, jahil. Orang yang tak tahu, jahil. Kita dulu jahil, tak tahu apa-apa. Saya sudah 4 tahun hijrah tinggalkan dosa, alhamdulillah. Namun iman saya naik turun. Macam tiliptun lah. Naik turun. Iman naik turun ini ada dalam Sahih Muslim. Nama bab, bukan hadis. Bab dalam Sahih Muslim. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah turun. Yazidu bitta'ah. Iman bertambah dengan taat. Wa yanqusu bil maksiat. Dan iman turun kalau banyak buat maksiat. Di tempat baik, bersama orang baik, mendengarkan yang baik, iman naik. Di tempat tak baik, bersama orang tak baik, mendengarkan yang tak baik, turun. Maka bila ingin nak jaga iman, sentiasa bersama orang-orang baik. Balik dari sini, tonton yang baik. Nak tidur malam, berniat baik. Malam nanti tahajud, buat amal baik. Esok sembahyang subuh, bersama orang baik. Di office, buat tazkirah zuhur, sama orang baik. Balik, buat baik. Dengar radio, radio baik. Tonton televisyen, baik. Tengok YouTube, baik. Tapi bila kita buat tak baik, maka dia akan turun. Jaga. Ya Rasulullah, kata sahabat, bila kami duduk bersama engkau, iman kami naik. Tapi bila kami balik ke rumah bersama anak bini, iman kami turun. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Kalau iman kamu tak turun-turun, sentiasa di atas saja, turun malaikat bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Sahabat Nabi pun imannya kadang naik turun. Sahabat Nabi iman naik turun. Apalagi sahabat Ustaz Abu Somad. Jadi iman naik turun ini biasa. Soalan saya, apa hukum mengadakan majlis perkahwinan diiringi dengan music? Music really, music ketuhanan. Jemput itu nasyid-nasyid dari Sabah untuk pernikahan, baik, tak salah. Nyanyian, baik. Tarian, oh tarian tak baik. Tarian semuanya mengajak pada perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Saya berapa kali ada walimah, saya tak datang. Sampai pintu saya tengok ada tarian, saya balik. Sampai hati Ustaz Abu Somad, ya, kami jauh-jauh antar jemputan, Ustaz tak datang tempat kami. Aku dah datang. Saya dah datang dah, tapi masa sampai pintu saya tengok, saya balik. Kenapa Ustaz tak masuk? Nanti saya tengok orang lain, tengok mata saya. Oleh sebab itu, jangan kita buat majlis yang suci ini dengan perbuatan dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang hak. Pernikahan itu hak. Wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Yang sebelumnya haram ditengok, haram dipikirkan, haram dipandang, menjadi halal kerana kalimah Allah. Tapi dirubah menjadi haram sebab muzik dan tarian yang menjauhkan daripada Allah. Adapun muzik ketuhanan, solawat, nasyid, baik, tak salah. Saya selalu dengar tentang kebijaksanaan tokoh-tokoh Islam. Sebagai seorang pelajar, apa amalan doa yang perlu saya amalkan untuk beroleh kejayaan dunia dan akhirat? Doa Nabi untuk sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas umur 15 tahun sudah mengajar bersama majlis Umar bin Khattab. Sahabat yang tua-tua, Abdullah bin Abbas mengajar umur 15 tahun. Tafsir ada, Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Tafsir Ibnu Abbas paling banyak dalam Tafsir Tabari. Diriwayatkan Imam Mujahid, diriwayatkan Ikrimah, diriwayatkan Ad-Dhahhak, diriwayatkan murid-murid Abdullah bin Abbas. Bersanad bersambung sampai Imam Tabari. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pakai doa ini. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tapi kalau kita nak doakan diri kita dengan doa ini, Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Selalu baca doa ni. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Bila ada budak-budak, ustaz tolong doakan anak saya bacakan doa ni. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Quran yang betul. Itulah soalan-soalan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majlis, makin ramai orang, makin ramai amin, makin mustajab doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan negeri, kebaikan keluarga. Al-hadhi inniya wa kulli niyatin salihah.